kegiatan Sobat. Yang takluk dianya Mipah ada kala dengan burmu kala akan sebagai takluk istibah ataupun lafiyah. Jadi yang bikin hukum, hukum yang ma'ruf di sisi ulama usul. Itu khitab Allah. Yang bikin hukum adalah khitab Allah. Makna khitab ini kalamnya Allah yang nafsi. Kalam Allah yang dibangsakan kepada jiwa. Karena yang berdiri telah kalam, kalam Allah na dua buah pengertian. Nalukun kalam kepada sifat kadimah, sifat yang di daun ba'zat. Sebuah sifat yang maujud, yang di daun ba'zat, yang kasifu bihal maujudat. Dan Nabi telah kalam kepada Quran ataupun kalam mengasal yang namanya Quran yang kalam yang kana huruf dan kana suara. Jadi dua buah istilah kalam Allah, dua buah pemakaian. Nabi kun ke kalam kesifut yang kalimah dan Nabi telah kepada Quran. Ini yang dimaksud kitab kalamuhun nafsi, kalam Allah yang dibangsakan kepada jiwa. Kalam yang dibangsa kepada jiwa adalah kalam dengan makna sifat kalimah. Karena pekun kalam yang dibangsa kepada jiwa karena hanya huruf dan hanya suara. Sebagaimana kalam yang sebut dalam jiwa katanya pun hana huruf, hana suara. Jadinya menisbah mandang kepada jiwa. Karena yang ma'ruf bagainya kalam hana huruf dan suara adalah kalam jiwa. Makanya untuk pemberi kalam jauh yang dimaksud diwangsakan kepada jiwa. Jadi walaupun hana saban, tapi yang na bagainya nyan, yang na bagainya kalam hana huruf dan hana suara adalah aba ati, tutu ati. Jadi kalam Allah genisbah, genisbah kepada jiwa karena hana huruf dan hana suara untuk mengeluarkan kalam nasab. Al-Azali, yang kalamnya Azali, yaitu hana awal. Jadi sifat kalimah yang Azali, yang kalamnya dinamakan akan dia kalam pada Azali akan sifat dasar ada pendapat asah kama sayati. Jadi ke kalam yang sifat kalimah pada Azali kan mana ni rugolom na si mukhatab ika gebunan sifat. Jadi kan gebunan sifat bahwa tena mukhatab ba Azali kan ke kalam Allahnya kegebunan dengan kitab. Jadi semuanya ibarat ini wajibmu kitab Allah yang hanya ini oleh kata-kata kitab Allah kepada kalam sesudah wujud mukhatab. Karena apa guna? Karena memang pada Azali kan kalamnya kegebunan kitab. Yang takluk ianya kitab adakala dengan buat mukallaf adapun hana mji bi'am kan adakala bi'ghairi ta'luk adakala kepada buat si mukallaf adakala hana mji ke buat mukallaf. Artinya makna mukallaf maknanya balik berakal. Mukallaf adalah urun yang kabalik, lagi urun yang makai. Mukallaf alladhi, yang tidak tertegahlah taklifnya si mukallaf. Dan mukallaf yang tertegah taklif. Taklif ke atau ada buat masalah. Ya. Yang takluk dengan buat mukallaf, takluk maknawiyah. Takluk kitab kepada buat mukallaf akan sebagai takluk maknawi. Yang bateri itu yang saling marah takluk suluhi. Mungkin dalam maknawi kebanyakan sebelum wujudnya belak, jadi kitabnya kata luh kepada buat si mukallaf, tapi menurut wujud si mukallaf yang tak luh bukan tak luh maknawi, ataupun sesudah wujudnya mukallaf sebelum biasa sebelum bangkit Nabi yang pun tak luh maknawi sih. Dan tak luh dan jizi sesudah wujudnya mukallaf sesudah biasa. Karena mukallaf dan kali bangkit Nabi yang baru ta'luk dan jizi. Bahkan menang, belum biasa baru ta'luk dan jizi. Karena hanya jenis hukum sebelumnya biasa, sebagaimana barang yang akan datang demikian. Bagi nanti hukum kitabullah yang ta'luk kepada mukallaf, yang ta'luk dengan buat mukallaf. Jadi mendapat dua yang benar hukum kitab yang dikaitkan dengan ta'luk baru benar hukum, sedangkan rugolong biasa kan hana hukum, rugolong kebangkit Nabi hana hukum, sedangkan kitab nah akan yang diubah nah wakil biasa baru nak ta'lukkan jizi, sebab hukum menuh kitab beserta takluk manual, takluk maknawi dan takluk sanjibi. Kitab yang dikaitkan dengan takluk kepada buat mukallaf, takluk maknawi dan takluk sanjibi. Jadi menyebelum bangkit Nabi ana takluk sanjibi. Jadi dengan dipunafi takluk sanjibi, maka ternafilah hukum. Karena mana ana hukum bergolong golongan biasa. Jadi dengan hukum benar dengan takluk dan jibi lain wakilir kebangkit Nabi baru nak hukum dengan takluk dan jibi pun wakilir bangkit Nabi. Yang golongna, bahkan yang anjirna. Jadi yang golongna ada kulit bahwa barangnya ndolomna dan akanna pada tun bulan watena artinya dagingnya bentuk di nyam ube yang buka hijab kan ube yang buka hijab coba tak bandingnya tak banding bak dalam gedanya tak banding bak dalam gedanya lagi ada merumpuk dengan tiga orang yang berbuat program untuk memang tun kemudian man ganjik tu pegah je buat rayakan tu juga dalam sunyum yang tu nuka yang berbeg gede. Tapi yang kat situ bila kalam inkisah dengan kalam sesuatu yang belum nak. Sebab yang pegah orang yang pegah program pun dah lain. Ini bahawa Allah yang memandungnya tiba Allah mandung. Jadi kalam-kalam Allah yang berbuka hijab akan ada puak buat rayakan kanan, buat rayakan belum nak, buat rayakan dan pajana di ban bentuk ni. Ya, ini ubi yang buka hijab dengan ada puak. Sedangkan menyehukmi syar'i yang habo mengetahui dengan hukum syarak. Sedangkan menyebutkan hukum syarak, makna hukum syarak adalah kitabullahnya. Berarti ijab, nadab, tahrim, ibahah, nyatanya. Berarti kalau kita akan jumpa dengan hukum, yang kedua apa surah? Adakah makna depu hukum, depu tarikh hukum, depu makna ijab, depu makna nadab. Nyamilingan kabeda surah dengan ada itu, depu disbah kamah yang syar'i kahana itu yang benar. Menyadara itu, depu nisbah kamah yang kebangsakan kepada syarak, yang mesti pahbogat nisbah ini. Perhatikan as-salah itu wajib itu. Jadi dipuah bahwa as-salah itu wajib. Sedangkan menyehukmi syari kata gabung, maka hukum syarak bermakna kitabullah. Dipuah hukum, jadi mana? Dipuah kitabullah. Dipuah aksam-aksam kitabullah. Jadi kurang, dipuah harilam. Nah, yang dikun hukum, yang dikun sikah, dipuah harilam, dipuah sunat, dipuah makruh. Perhatikan. Yang kau suka, tipu harim, harim potra, palap, tarat, jazim. Tipu ni yang suka tu, perhatikan, perhatiannya mabadi usulfi, kan? Yang apa surat tipu hukum, ada tak surat hukum makna kitabullah. Nah makna di tipu hukum si, tipu hukum sesuatu. Yang mana? Sebuah hukum sesuatu yang sesuatu yang itu buat amali ini lagi ikut amal. Sebuah hukum amal yang kata bandurah dengan sebuah nisbah sama yang dibangsakan kepada syarak. Jadi walaupun makna hukum hukum syar'i kata bertanggung kepada kitabullah, tapi makna sebuah hukum syar'i kan sebuah takrif hukum syar'i. Tetapi sebuah hukum syar'i bagi sesuatu buat. Ya, kena yang teman yang ikut nyadap tanggung kenan, nyadap tanggung hukum syar'i juga pada kitabullah akan ini sebab sama. Tapi dah surah yang sama tu, menyemunan tak muridnya, menyemunan murid tipu hukum tipu tarikh yang tak beda surah dengan bertanggung hukum kepada ini sebab sama. Tapi karena kenyan murid tipu hukum, mana tipu hukum, tipu hukum bagi si. Tipu hukum si mana ni? Jadi nak mampu masih boleh tipu hukum si. Ya. Anjir juga. Karena hukum bukan kalam rakau. Kalam ini juzuk hukum. Jadi hukum mengkapan antara kitab dengan takluk. Yang takluknya bersifat. Jadi kalau hukum yang sifat Allah, tetapi sifat Allah itu juzuk hukum. Sebab sahabat dua kan, kitab sama dengan takluk dan jizi dalam ni baru berguna hukum. Kita tahu mana pun yang hukum sedangkan sifat Allah kita tahu. Kan? Lagi makna taluk suri deh, nyawa taluk suri enggak macet. Sebab mana patut? Patut kuasa, patut bahwa nyawa surah kudrah, nyawa taluk anjizi, pegat bil-bili. Nyawa taluk suri, patut bahwa pegat. Dalam pegat. Buat alu manawinya nyanyi. Alu manawinya ibadah bagi alu suri. Berikan pegat berbuat, tapi patut untuk pegat. Mana ada iktibak? Iktibak menjadi talak fi'il. Bukan talak berbuat. Tapi patut bagi talak. Yang itu talak, mereka lukisah dan kena mengalak. Jadi mana? Jadi yang musamma hukum adalah kitabullah yang dikaitkan dengan ta'lu. Min alasan ta'lu kanjidi baruna alus minsa. Dan ta'alukkan jizi pajana. Okay. Yang kata kurang-kurangnya, ta'alukkan jizi sesudah biasa. Sedangkan yang kata kepulih, usah mangkum kanya bung sahabat antara kitab dengan ta'alukkan jizi. Kemudian, tak kepulang dari dalil yang lain, rogolong biasa dan hukum. Rogolong biasa hukum hanya. Sedangkan hukum, adalah khitab dan ta'lu. Mereka ada kekiri ta'lu dan jizi karena tergolong biasa. Upah saya hukum mana? Sedangkannya nak dalil. Wa ma kunna dalam wasa Rasulullah yang kena tunjuk kepada anak hukum tergolong biasa. Berarti ta'lu dan jizi itu hanya sebabnya nak ta'lu dan jizi hukum di khitab menaruh dan jizi. Berarti tak pegang hanya kitab saja. Kitab no kadim. Kitab kadim. Berarti yang ternafi golong biasa sehingga ternafi hukum adalah ta'lu. Subur kitab ternafi ta'lu maka ternafi hukum. Baru mulai sebut dan hukum karena hukum karena kepribadi ulunya anu sagai ciban menya gimana ieu teh ciban bahan ke ulun yang dalam kru dakwah Kerana wajib urunnya hana gerisa urunnya hana terdawa. Maksudnya yang hukum karena lebih sah hukum karena cuman hana taklu kepada pribadi kepada cakrah yang wayan karena na satu-satu sebab ternapi sebab adapun wujud mane negatif kelam yang tanik tapi hu kenal kain kan balai akhir yang lam yang tanik tapi hu jadi ana wajib kerunyan karena namane daripada datang taklif ataupun karena ana sebab untuk taklif yaitu datang dakwah ini yang dibicarakan kepada para secara jumlah baru na ta'luq dan jizi oleh wujud mukallaf dan sesudah biasa walaupun kan kepada setiap syarat. Gimana benda? Hukum karantehana potra yang ternafi sampai hana hukum berarti tanglu tanjibi ternafi yang dikirkan tanglu tanjibi baru na alir biasa kedali hana hukum bergolong biasa potra yang ternafi sehingga hana hukum dan yang setap na tanglu tanjibi tanglu tanglu mana lagi bahan ternafi kembali kali dibayang tanglu dua macam tanglu setap kepada bud mukalah dua macam tandu manarina, tandu sulugina, tandu tanjibi. Jadi ini kalau dia kandu flow selagi baru bahir kepada ternafi hukum bergolong misah karena ternafi ta'alukan diri itu makna yukjoh itu ditimbangkan kepada ta'aluk makna yukjoh yang katanya makna ternafi kadim ta'alukan itu hukum pun kadim padahal hukum kan kadim hadis diantara ta'aluk yang hadis ta'alukan diri berarti dengan sebab ternafi ta'alukan diri ternafi hukum. Cuman yang keoinan kan gai makna rapakum yang sehingga sang-sang yang ibarat yang anak sahe. Tetapi gai jenat penyebab serapak hukum bekan gara-gara ternak serapak juzuk hukum yaitu takluk tetap. Nah, juzuk hukum yang terapak yaitu takluk. Jadi gebayan sebab terapak hukum karena hukum menakuti Allah. Sebab hukumnya bisa terapak, yaitu terapak ini dengan terapak juzuk hukum yaitu takluk. Yang mana-mana. Jadi kan hukumnya tadi. Kafu anil fi'li yang mana fi'il dia tu nak, kan? Jadi kafu anil fi'li jazim betul kirana, ya kafu anil fi'li ghairu jazim betul kiraha. Jadi yang tanda itu tak untuk hukum jubinan. Adapun bila Allah kepada jilimah menanyakan. Bila Allah berarti kafu anil fi'li ghairu jazim tapi nahiji hana sarih. Wajib ijab. Yang kabeda tapi wajib wajib ni. Wajibnya buat mukallaf kan kitab. Jadi wajib kan hukum. Wajib adalah buat mukallaf yang kata lu ijab benar. Jadi kira-kira bermulat sembahyang itu wajib. Mereka bermulat sembahyang itu ijab salah. Semayang buat danyo ijab tak Allah. Sebab saya bermula buat danyo itu haba Allah. Yang mana ni surah? Bermula salah itu ijab. Salah buat danyo ijab haba Allah. Kalam Allah. Bermula buat danyo itu haba Allah. Salah. Tapi miyau bermula salah itu wajib betul. Karena mana wajib buat yang kata alut. Hukum kena yang kata alut ijab. Jadi wajib adalah fi'lun kalam. Kemudian yang beda, pada itu beda sih, pada itu bedakan antara ijab dengan wujub. Menyijabnya dengan kitab Allah yang dengan sunnah. Kitab Allah yang takluk dengan buat mukallaf. Menyujubnya lagi jama' tulis bila kaji jama'ah. Ijtima' yang daripada jamu. Yang buat jamu ijtima' kuasa yang terjadi pada ibil yang hasil daripada jamu. Pada tak impun maka musafat unta. Jadi li Allah bi ijab sama-sama buat mukallaf. Wadai ta'lu ijab kepada buat mukallaf fawajabah. Maka wajib ia nyabut. Maknanya maka buatnya dimusibut dengan wujud. Jadi yang subuh pada buat oleh ta'lu ijab adalah wujud. Jadi mungkin ujungnya adalah asar daripada ijab. Lagi yang benar, ijtima' adalah asar daripada jamu. Ingkisar asar daripada kafu. Ingkisar asar daripada kasru. Nah, jadi ijab kita Allah yang takluk dengan buruk kalam. Jadi fa'au jaballahu salada. Nengku wajib yang awjabah. Ijab maksudnya awjabah kan? Fa'au jaballahu salada. Fa'wajabah. Ketika ijab fawajabah, maka fawajabah yajibu wujuban ianya salat. Jadi wujuban wasaf yang subuh pada fi'il mukallaf dengan sebab ta'lu ijab. Sebutnya watai kata lu bahwa wajibun itu. Maka bermula jayabu itu yang selama ini. Gimana? Gak terim. Boleh. Ada muta'ala usab dengan bagaimana? Dari keseri jadi buat mukallaf. Usab muta'ala usab dengan buat mukallaf sabar. Sebab kita takluk kepada buat mukallaf. Macam yang takluk buat mukallaf ni guna wajib. Ini yang ada keperluan kita mana juga. Wajib adalah muta'ala usab bahwa bukanlah. Cuma nyo ibaratnya ben lekel boleh pada nada. Ten buka indap lah bot. Ini kebetulan dua boh ibarat. Dua boh ibarat, ino dua sagan ibarat. Sehingga talab untuk buat-buat yang ghairu jazim nadab bukan dan wateka nadab panadabah maka nadab ya jadi banduan nadab nanti dua buah si jadi kitabullah yang takluk kepada buat talab ingin ghairu jazim kitab yang benar nadab dan asar nadab yang takluk benar nanti nadab si sabanan lagai dua buah nah dua buah nah keninahana dua buah dua si antara fitab dan asar fitab wabo tapi nama sabar menyepada tahrim na lelo tahrim haram. Tahrim mengharam. Menyan buahnya bu menyan makbur menyan mengharam lah. Saya mengharam. Sebut kerasi. Nah, ini kata bahan antara asar dengan buat. Jadi asir katu haramon nasinya betul. Asir katu haramon. Jadi ke buat mukalah, ke mutalah nanti haram. Ke asar tetap nanti haram sih. Yang berbeda ini tetap. Tetap tahrim gitu. Nah, ini kan beda antara tetap dengan asar. Saban asar dengan buat. Jadi benar, banada saban antara tetap dengan asar. Beda membuat. Jadi tetap na heboh, cuman pada nama kadang-kadang hanya beda hanya macam. Jadi yang penting mereka boleh. Yang pertama tetap. Yang tanglu benar gubernan hijab. Namanya buat surah hijab, no. Kemudian asar di gubernan. Itu tubuhnya gubernan dengan wak. Adapun tafsiran, adapun tanluk-tanluk tafsir, berpilih antara bubuk dan tinggai. Berpilih kepada semua kalab antara bubuk-bubuk dan tinggai buat. Menyalur golong bangkit Nabi, hana berpilihnya. Kami pilihnya buatlah bubuk, buatlah hana, gerah hana, bubuk hana, hana. Jadi bubuknya kenandran bolehkan pilih. Memang hanya orang aku. Hanya perempuan Nabi kan hanya akan beda. Gering lagi din ya. Oh. Pun hanya biwa. Arda biwa. Hanya niwa wa. Ini boleh lain. Hanya bi ni harim mana ni. Hanya wa ni harim. Jiwa wa ni wajib atau guna. Jiwa wa ni hanya wa. Jiwa. Ini dibahas. Kamu ni nurun hana pelahir hana pelaham, wo kan wo hana kata hana, ni bungeh ni tadi, bungeh sehingga kamu na iu berhana, ni ada hana iu mana kamu tidak kena mubah, hana perumun di, jadi tak akan akan bergolong desa urun hana perumun, jadi kuih bukut dari urunnya, jadi kalau ibahnya, sedangkan ibah takhir barunya on desa di, jadi beda kan beda. Jut bubu-bubu regolong bisa dengan wadah yang bisa. Menyodai dia bisa, ibahannya memang ada gebi bubu. Menyodai regolong bisa, kan ada gebi, cuman hanya gebermun. Ibu hana, kam hana. Ada buk yang getam, hana kam, buk yang yubi, hana yu. Buk yang hana yu, hana kam, di. Hana yu, hana kam, di. Adapun takhir antara bubu dan tinggai, artinya ibahah. Jadi maka cuma itu kepada hukum yang lima ataupun hukum yang enam yang dapat kita dalam final kepada. Cuman yang ke menurut dan yang orang yang cepat jarak yang dalam taklif sedangkan hana taklif yang mana kalau taklif ilzamu mafi kulfa. Jadi ini kita hanya jauh orang yang taklif taklifi. Yang lima bahnya hukum taklifi kan hukum taklif. Yang taklif dua buah guys. Yang na ilzam wabuh pada wajib dan haril. Bak wajib ilzam bubuat. Tulatim bubuat. Hanihan bubuat. Pada harim ilzam tinggai. Adapun ilzam kaf hanil fi'li. Yang lain hana ilzam. Pada sunat hana peladim. Yu tapi hana ladim. Pada mukruh kaf tapi hana ladim. Baik bahas ya hana ragai. Yu hana kaf hana. Bayang? Tapi yang taklifi. Yang taklifi. Hukum yang dibangsakan kepada taklif. Pakal dibangsakan kepada taklif karena wujud di nuparanah dengan wujud taklif dan nafi di ketika ternafi taklif. Yang kita pegang uno. Takhirnya hana kalau bisa. Pajan baru nak takhir, watekana taklif. Wateka gebangkit nabi karena taklif yang tak takhir karena. Nyu harum, ye wajib, nyu takhir. Yang baru nak takhir, ikutnya hana. Ya, jadi nada kirakah tafsir ataupun ibahah nyan hukum yang mula damah dengan hukum taklif sudah dua damah nisbah wujud dan nisbah ada. Mana ni? Bahwate wujud taklif baru wujud hukumnya, wate ternafi taklif baru ternafi hukumnya. Maka sebenarnya hukum hukum taklifi, hukum yang dibangsakan kepada taklif. Adapun hukum yang karena mentaklif, nadi karena mentaklif. Jadi karena mentaklil wujudi dengan wujud taklif, sehingga kenisbah kepada taklif, bukan taklifi. Jadi taklif bukan taklifi. Yang bayar BO kan pada mengkrit-krit. Baik, anak-anak mengkrit yang ke dia berada yang malam. Mana nak taklif ni? Aku pun takkan hukum taklif. Baik, takkan hukum taklif. Taklifi takkan. Yang kalah kita yang dia pada mengkrit-krit baik barat. Kan? Maka disumul oleh demikian guna oleh demikian bergelak akan buat yang diwangsakan kepada hati lagi yang itikadi dan yang kenya itikadi buat hati tu buat hati dua macam na yang itikud na yang ken kepada na buat hati yang diitikud di hati okay, dan itikud Allah tiru na yang ken itikud lagi niat lagi mati mati nyeruh dalam kata-kata pun kalah dan kamu lom kau lia kau gairahnya yang kau buat ate yun yang kau buat ate di kadi terbenar kepada si kau buat ate nah ni dah mampu jawaran ni di semua lah kan buat ate yang di kadi dan kau nya buat ate di kadi dah kau nya buat ate di kadi buat kan buat hati buat jawaran ada punya buat hati tapi kan itikadi dari namun lem akan kaulia buat yang kebangsakan kepada apa mengairah kauli dan kanya kauli semua kan buat hati yang itikadi dan ke kauli dan bukan anak muda orang ini kota wakairah yang diwakil bayar semuruh dari kaf yang lal kalbiya wal kawliya ya jadi kalbiya wal kawliya jadi wakairah ini yang kan kalbi yang kan itikadi mendam nah yang kan itikadi mendam mati berarti itu nah untuk kauli dan kanya kauli baru menjawabnya yeah. Wal kafa dari semula akan kaf kaf yang kena dapatkan benar berkena daripada bubuk-bubuk dan di semula akan bukanlah yang wahid sebenarnya geduntut buat mukalaf yang mukalafnya tidak oleh yang geduntut lagi contoh Nabi SAW pada sasairnya Nabi baru buat yang khusus ke Nabi ini geduntut memang khusus ke pribadi Nabi dan orang-orang lain dan sebenarnya mukalaf akan yang lebih dari daripada satu geduntut kepada ramai-ramai mukalaf nisbah kamah dalam lagi boleh dibiarkan dengan kata syar'i berarti yang termasuk nisbah kamah yang syar'iyah Jadi pada ketari ini hukum syar'i benar-benar tenang. Nih nanti hukumnya akan hantar polisi ini kan sika. Sedangkan hukum ini lebih luas daripada sika. Hukum syar'i. Hukum syar'i lebih luas daripada sika. Benar daripada sika dan rahim. Sebenarnya ini tadi lebih baru. Nanti pada yang utama sika baru nama syair amali yang lebih ini tadi. Tapi biasa lagi ni, nak tadi itu kan? Cuban, cuban nanti kadang boleh. Cuban tu kan buat kiri dikeh, ikut menyamai hendak lebih kuat kiri dikeh. Tinggal dengan lebih kaya samai keluarlah kiri dikeh, karena kiri dikehnya ikut nama hati, ikut nama kiri dikehnya. Ini ada kan buat terus kiri dikeh. Berarti indikut dalam amai hanai damong. Lambut di damong. Maksudnya tak kena amai, menaruh ni dekatnya kau nak amai. Tapi punya masalah. Macam mana nak? Kan dekatnya kau kira kos dan kira amai. Yang amai dia dapat mana kau kos ni? Kau beda amai dengan kos.